Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah setelah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongannya yang dengannya kita bisa kembali duduk bersama dalam majlis yang mulia ini. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga dalam bab haramnya kezaliman, atau hadis 205 dari kitab Riyadhus Salihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal kunna natahaddasu an hajjatil wada' wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wala nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi summa dzakar masihad dajjal fa adnaba fi dzikrihi wa qala ma ba'athallahu min nabiyyin illa andarahu ummatahu andarahu nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi wa innahu إن يخرج فيكم فيما خاف عليكم من شأنه فلسا يخف عليكم إن ربكم ليس بأعوار وإنه أعوار عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض معاشر المسلمين. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kami sedang berbincang-bincang tentang haji wada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami ketika itu. Dan kami tidak bermaksud mengerti apakah itu haji wada yang ketika itu beliau hingga memuji Allah Rasulullah SAW dan menyanjung kepada Allah. Kemudian beliau dalam khutbahnya menyebut tentang Masihid Dajjal, dan beliau rinci dalam menyebutkan Masihid Dajjal memberi peringatan kepada kita. Kemudian beliau bersabda, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi pun, kecuali pasti nabi itu akan memperingatkan umatnya dari bahaya Masih Dajjal. Demikian telah memperingatkan pula umatnya dari Masih Dajjal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wan nabiyuna min ba'dihi, dan para nabi sesudahnya. Sungguh Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian, yang padahal tentunya tidaklah samar atas kalian keberadaannya. Artinya jelas tanda-tandanya, tidak ada yang samar atas kalian. Pastilah kalau dia mukmin, tidak akan tertipu dengan Dajjal. Hanya orang-orang yang dia lemah imannya atau tiada iman yang mudah tertipu oleh Dajjal. Dari apa? Sihir yang dibawanya. Sedangkan kata Rasulullah SAW, kalaupun keluar Dajjal di tengah-tengah kalian, tidak akan samar kalian mengenalinya. Karena Dajjal punya tanda sendiri dan khusus padanya. Beliau katakan, inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguh Rabb kalian, Allah Ta'ala, tidak buta sebelah matanya. Sedangkan Dajjal, sungguh dia buta mata yang sebelah kanan. Dan dalam matanya itu ada semacam daging tumbuh yang menonjol. Ketahuilah sungguh, kata Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian dan juga harta-harta kalian, seperti haramnya hari kalian ini dan negeri kalian ini di bulan kalian ini. Ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan risalah Allah kepada kalian? Maka mereka, para sahabat, pun menjawab, naam, benar. Qal, beliau Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban para sahabat yang menyatakan bahwa beliau benar telah sampaikan risalah kepada mereka, kepada umat ini, maka beliau pun mengatakan, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikan. Dan beliau mengatakan, duhai celakalah kalian, perhatikanlah oleh kalian dan waspadalah kalian, jangan kalian kembali kafir sepeninggalku, yang kemudian kalian mematahkan leher sebagian dari kalian yang lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil hadis dari Abdullah ibni Umar al-Umaini, dan Nabi ketika itu masih hidup, menceritakan tentang apa yang dialami ketika haji wada. Haji wada adalah haji yang berhaji pada waktu tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanatil asyirah minal hijrah, pada tahun ke-10 dari hijrah. Dan beliau menyeru manusia, mengajak mereka bersama untuk haji di tahun tersebut. Dan beliau berpesan, la'anni la alqakum ba'da 'ami hadha, bisa jadi aku tidak lagi bisa jumpa kalian setelah tahun ini. Sehingga kita tahu dalam sejarah, setelah beliau menunaikan haji ini, beliau tidak lagi ada kesempatan berhaji, karena beliau meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Berarti sekitar 80 hari kurang lebih beliau setelah haji wada ini meninggal dunia. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau Nabi SAW setelah hijrah tidaklah berhaji kecuali haji ini. Walaupun sebelumnya beliau dikatakan para ulama beberapa kali berhaji sewaktu beliau di Mekah, sembari menemui orang-orang yang datang berhaji dari berbagai wilayah untuk beliau sampaikan dakwah kepada mereka, kepada kabilah-kabilah yang datang untuk berhaji. Beliau dalam musim-musim haji yad'un nas wa qaba'in ila dinillah, beliau menyeru manusia yang datang haji dan kabilah-kabilah yang datang haji diseru untuk masuk agama Allah Azza wa Jalla. Ini sebelum beliau hijrah. Seperti orang-orang dari Madinah ketika haji bertemu dengan beliau dan mereka masuk Islam. Beberapa orang yang kemudian beliau utus ya untuk mendakwahkan Islam ke Madinah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, menjadi utusan untuk mengajarkan Islam dan kemudian menjadilah orang-orang Aus dan Khazraj pun memeluk Islam sebelum hijrah beliau Rasulullah SAW, sehingga ketika beliau hijrah Madinah sudah banyak kaum mukminin, sudah banyak orang-orang yang memeluk Islam. Dan beliau tidak berhaji setelah haji tersebut. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berhaji pada akhir umur beliau di tahun yang ke-10 dari hijrahnya. Dan beliau tidak berhaji setelah hijrah karena Mekah dikuasai musyrikin sampai pada tahun 8 Hijriah, yang kemudian Allah menaklukkannya di bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Kemudian beliau keluar ke Taif memerangi kaum Taif atau di Saqif, dan terjadi perang di Taif yang terkenal, yang kemudian beliau kembali dan singgah di Ja'ranah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian beliau setelah na'am haji wada, beliau meninggal dunia atau wafat pada tahun yang ke-10 dari hijriah tersebut. Dan beliau tidak melaksanakan haji yang sebelumnya bersama orang-orang musyrikin. Dan setelah beliau menunaikan haji ini pun tidak lagi orang-orang musyrik diperkenankan untuk berhaji, karena mereka adalah orang-orang yang Allah katakan orang-orang yang najis, tidak diizinkan lagi. Seperti dalam surat At-Taubah Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh orang-orang musyrik najis, maka jangan sampai mereka mendekat Masjidil Haram setelah tahun kalian ini. Sehingga memberikan suara seruan penyeru Rasulullah SAW untuk menjadikan orang-orang musyrik jangan sampai berhaji setelah tahun tersebut. Tidak boleh lagi mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ini haji wada karena beliau menyampaikan dalam ucapannya, bisa jadi aku tidak lagi berjumpa kalian setelah tahun ini. Ini ibarat isyarat dekatnya wafat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang beliau sampaikan di waktu haji wada, khutbah dua kali yaitu di Arafah dan di Mina, beliau menyebut tentang Masihid Dajjal dan besarnya perkara Masihid Dajjal ini. Beliau memperingatkan dengan peringatan yang gamblang, peringatan yang jelas dan tegas. dan beliau lakukan itu juga di Madinah. Beliau memperingatkan dari Dajjal. Sampai-sampai beliau sendiri mengajari kita doa khusus untuk kita baca sebelum kita salam dari solat kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil nar, min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Beliau ajarkan doa kepada kita untuk membaca doa ini minimal 5 kali sehari semalam dalam solat 5 waktu. Menunjukkan kita ini harus hati-hati dan waspada dari fitnah yang besar ini. Dan jangan kita ingin mendapati zaman di mana Dajjal muncul. Berusahalah kita mohon kepada Allah untuk hindar dan terhindar dari Dajjal ini. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, di sini ada beberapa tanda yang disampaikan beliau dari tanda-tanda Dajjal. Di antaranya annahu maktubun baina ainihi kafir. Tertulis di antara 2 matanya kafir. Kaf fa ra hurufnya. Yaqra'u al-mu'min faqat. Wa in kana ya'riful qira'ah. Yang bisa membaca tulisan itu hanya orang-orang mukmin saja. Ya, walaupun dia orang mukmin itu tidak bisa baca sekalipun pada sebelumnya, tapi karena imannya Allah beri keterangan pada dirinya bisa membaca tanda itu. Sedangkan orang-orang kafir tak mampu membacanya. Walaupun mungkin dia bisa membaca Arab, tapi pada Dajjal dia tidak bisa melihat tanda itu. Innama hiya kitabatu ilahiyya minallah azza wa jalla, itu adalah tulisan dari Allah yang dibaca hanya oleh orang-orang mukmin. Si orang mukmin tahu itu Dajjal. Yang kedua cirinya Dajjal adalah a'warul ainul yumna, buta mata kanannya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak buta. Sehingga orang mukmin tidak akan terkecoh karena dia mengenali sifat Allah yang sempurna. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada kita di antaranya bertanya, kalau tanda-tanda ini nampak, kenapa orang bisa terkecoh, terfitnah oleh Dajjal? Sungguh hadirin, kata beliau Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, naqul, kami jawab, innallaha qala fi kitabihi, sungguh Allah telah jelaskan jawabannya dalam kitab Al-Qur'an. Di surat Yunus ayat 101, wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Tidak ada gunanya tanda-tanda itu dan peringatan itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya? Tidak ada gunanya. Walaupun pada Dajjal jelas matanya buta sebelah, ada tulisannya kafir, tapi tetap orang yang memang tidak beriman kepada Allah tertipu oleh Dajjal. Tidak bisa melihat itu tanda-tanda Dajjal yang bahaya, yang sesat. Itulah mereka alladzina adallahumullah la tanfa'uhum alamatid dalal tahdhiran. Orang-orang yang memang Allah sesatkan mereka, tidak ada manfaatnya bagi mereka tanda-tanda kesesatan yang diperingatkan. Sehingga hadirin, kalau kita mau jujur, orang-orang yang tertipu dengan Dajjal mereka karena memang tidak ada iman. Demikian pula hadirin yang tertipu di zaman kita ini dengan para da'i-da'i yang menyerukan, katanya menyeru kepada Quran dan Sunnah, padahal mereka melakukan kesesatan menyimpang dari Quran dan Sunnah yang didakwahkan, namun tidak ada yang tahu kesesatan mereka, tanda-tanda kesesatannya, kecuali mereka orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Adapun mereka yang memang Allah sesatkan, mereka akan menjadi pendukung para dai tersebut, walaupun mereka menyeru ke pintu-pintu jahanam, tetap mereka ikuti seperti dai yang menyeru kepada khawarij, menyerukan kepada mu'tazilah, atau menyeru kepada syiah dan yang lainnya yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam diikutinya. Karena apa? Mereka tidak ada manfaat baginya peringatan-peringatan yang menjelaskan kesesatan mereka. Dan hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengambil faedah manfaat dari tanda-tanda dan peringatan yang Allah berikan hanyalah orang-orang yang mendapat hidayah, kalangan mukminin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara Dajjal ini termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang tentunya kita ini tidak bisa pungkiri karena beritanya jelas dan kita wajib imani akan munculnya ini. Dan karena dahsyatnya, kita berlindunglah kepada Allah. Lalu apa kaitannya dengan bab ini hadirin? Yang kita sebutkan dengan bab ini adalah peringatan beliau di samping perkara Dajjal yang lebih besar perkaranya, juga perkara tentang keharaman darah-darah kaum muslimin dan harta kaum muslimin. Jangan sampai kita menumpahkan darah muslimin, dan jangan sampai kita mengambil harta muslimin dengan cara yang batil, atau memakan harta mukminin dengan cara yang batil. Itu adalah kezaliman yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali hadirin sampai di sini untuk kajian kita kesempatan ini, insyaallah akan kita bersambung kembali pada pertemuan berikutnya. Wa barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.